بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita sambung pengajian bab yang kelima daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Bab ma ja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padanya ada 8 hadis. Baik, kita baca hadis yang pertama. Siapa nak tolong baca kan? Sanad At-Tirmizi daripada Muhammad bin Bashar daripada Abu Dawud daripada Hammad daripada Qatadah berkata, qultu li Anas bin Malik, hal qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh zalik, inna ma kana shayban fi sudhi walakin Abu Bakr wa Dawud bin wal Qatan. Aku bertanya Anas bin Malik, pernahkah Rasulullah mewarnakan rambutnya? Dia menjawab, belum sampai cerita tentangnya. Bahkan Rasulullah memiliki uban di antara mata dan telinga. Akan tetapi Abu Bakar memakai inai merah dan Khatam inai hitam. Baik. Hadis ini, ada seorang bertanya ataupun Qatadah yang bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni khadam Rasulullah selama 10 tahun. Ya, dia pernah berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Yang mana dia sangat banyak banyak hadis daripada Anas ini yang bersifat personal. Personal life Nabi. Dan sebab tu banyak hadis-hadis tentang Syama' ini akan sebut banyak nama Anas. Hal khadabah Rasulullah SAW. Dia kata, orang tu tanya pada, kata tanya pada Anas, adakah Rasulullah mewarna, dia dye rambut dia? Dan Anas kata apa? Lam yablugh zalik, dan tak sampai, kata tak sampai lagi cerita pasal tu, dia kata. Dia kata hanyalah uban pada Nabi itu pada mana? Pada sudghai. Sudghai ni ataupun as-sudr. Sideburn. Maksud je sideburn. Dia bukan apa rambut antara mata telinga, mata telinga je kan. Sideburn lah. Okey, sideburn. Yang ini sudghai ni ialah apa yang tumbuh pada daripada rambut, daripada daripada rambut ni sampailah ke janggut. Ini namanya sideburn. Sideburn. Dia kata uban Nabi tu hanya pada sideburnnya, dua sideburnnya. Okey. Dan menunjukkan seolah-olah Anas kata Nabi tak pernah warna rambut, seolah-olah. Seolah hadis ni seolah-olah kata bahawa Nabi tak pernah warnakan rambut. Dia kata, tapi dia kata walakin Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mewarnakan rambutnya bil hinna wal katam. Pernah warnakan rambutnya dengan hinna. Hinna ni sampai sekarang pun kita sebut hinna. Inai. Nama lama je. Memang hinna. Wal katam. Katam ni, okey, hinna ni dye yang warna perang. Kan? Warna perang. Katam ni dye yang warna hitam. Okey, tu beza, itu beza je. Tapi dia sama. Dia bahan untuk mewarnakan rambut. Okay. Baik. Baik, teruskan hadis 38. Hadis 38. Maka yang sanad At-Tirmizi daripada Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa daripada Abu Razak daripada Ma'mar daripada Sabit daripada Anas berkata, ma'adatu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihyatihi illa arba'a ashwada sa'ratan bayda'a. Aku tidak dapat mengira uban yang ada pada rambut dan janggut Rasulullah melainkan 14 helai saja. Okey. Nampak tak? Betul saya kata tadi. Ada riwayat yang lain mengatakan sahabat kata tak sampai 20. Hadis ni dia secara spesifik dia kata 14 helai je. Arba'asyara sya'ratan bayda'. Hanya 14 sahaja. Menunjukkan betapa spesifik, betapa telitinya sahabat dalam admiring Rasulullah. Mereka admire dengan Nabi ni sampai semua detail pasal Nabi mereka perhatikan. Hatta uban pun mereka kira. Ma'adattu fi ra'si Rasulullah, tidaklah aku mengira pada rambut Nabi SAW itu dan juga janggutnya kecuali ada 14 uban sahaja. Okay. Subhanallah. Okay. Teruskan. Hadis 39. Ya. Silakan. Hadis nombor 39 rangkaian sanad At-Tirmizi daripada Muhammad bin Al-Musanna daripada Abu Daud daripada Syu'bah daripada Simak bin Hab berkata, aku mendengar Jabir bin Samrah berkata ketika dia ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza dahana ra'suhu lam yura minhu shay wa idza lam yadhin ra'yi min. Apabila Rasulullah memakai minyak pada rambutnya, pasti tidak akan kelihatan uban pada rambut baginda. Tetapi apabila baginda tidak memakai minyak, maka akan terlihat sedikit uban. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini sahih lah. Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Yang ini dia kata, kana iza dahana ra'sahu, apabila Nabi SAW meminyakkan. Iza dahana ra'sah. Jadi hadis ni ada beberapa faedah. Yang pertama, kita belajar bahawa Nabi biasa meminyakkan rambut. Nabi pernah meminyakkan rambut. Zaman kita sekarang ni macam pakai ni lah, pakai minyak rambut lah. Sampai sekarang gel ke, pakai minyak apa ke. Dulu zaman saya sekolah dulu, saya suka pakai minyak apa ni, dia panggil, nama brand ni minyak zam-zam, warna hijau. Pernah nampak, pernah tengok? Minyak zam-zam. Dia warna hijau minyak tu. Masa zaman saya sekolah, dia wangi. Saya suka bau dia, wangi. Tapi zaman kami sekolah, kami sekolah agama, pakai songkok. Pakai minyak betul, pakai songkok dengan peluh apa semua, dia memang bila buka songkok tu memang bau semacam kan, jadi bau lain. Itu minyak zam-zam, tapi biasa pakai minyak. Tapi sekarang ni, zaman sekarang, saya tak pakai dah rambut, minyak rambut. Sebab apa? Minyak rambut yang ada masalah, dia tak ada pakai minyak. Itu yang jadi masalah tu, sebab minyak dia menutup kan, dia menutup liang-liang roma kepala kita. Jadi saya jarang pakai. Kalau pakai pun kadang-kadang pakai gel. Pakai gel just untuk nampak ni. Dan memang logik lah. Bila Rasulullah SAW dia minyakkan rambut dia, memang tak nampak uban. Kan? Sama macam kalau rambut kita, kalau ada uban, kalau rambut kita basah pun tak nampak sangat ubannya. Kalau uban yang sikit. Apatah lagi rambut Nabi yang hanya ada 14 helai uban. Tapi bila Nabi tak pakai minyak, maka nampaklah sikit. Tapi sebab apa? Sebab itulah Anas bin Malik, dia kata tak pernah sampai lagi cerita Nabi ni mewarna rambut. Dan sebab dia paling rapat dengan Nabi, dia kata tak pernah pula dia nampak Nabi mewarnakan rambut. Sebab rupanya mewarnakan rambut ni ada tujuan tertentu dalam Islam. Dia bukan sahaja nak warna kan. Antaranya lah, kalau katalah orang tu dia muda kan, dia muda dan dia ada uban, maka sesuai sangatlah dia pakai inai warna hitam untuk menampakkan dia tu muda kan. Tapi kalau dia dah tua, memang dah tua, umur pun dah 80, tiba-tiba nak warnakan rambut warna hitam, memang tak sesuai lah. Dia tak kena pada orangnya. Jadi inai ni pun ada tata cara dalam Islam, ada tujuan tertentu ya, dia bukan setakat nak pakai saja. Dan kenapa inai, kenapa henak? Baik, apa hukum kita guna pewarna rambut yang bukan daripada henak? Itu yang biasa orang akan tanya. Kan dia masuk ke tak masuk air wuduk kan, sampai ke tak sampai ke rambut tu, dia air wuduk kita kalau guna yang kimia ni apa semua kan. Baik, sebab tu saya kata, kalau kita lihat pada hadis-hadis Nabi, Nabi guna henak ataupun inai dan katam yang bersifat organik. Once again, organik. Dia benda organik ni, dia sesuai dengan tubuh manusia, sangat sangat serasi. Dan inai ni hanya akan bagi efek pada uban. Yeah? Saya biasa menggunakan inai. Rambut hitam tak ada efek. Rambut hitam takkan berubah warna. Dia akan kekal hitam. Yang akan berubah warna ialah uban. Okay? Saya pernah warnakan janggut saya, tapi janggut saya tak banyak sangat uban. Bila saya cuba warnakan dengan inai, memang tak berubah warna. Tak nampak sangat, tapi uban pada janggut tu memang akan berubah. Jadi warna perang. Okay? Itu sifat hinak dan katam. Okay? So, beza dengan pewarna rambut yang moden zaman sekarang ni, yang macam-macam brand, saya pun tak ingat apa brand dia, yang hitam-hitam itulah dia tukar sekali. Sebab dia chemical, dia gunakan chemical. So jawab soalan ni, adakah boleh pakai ataupun tidak, adakah boleh pakai ataupun tidak, maka jawapan saya tawakuf dulu. Okay, sebab saya tak sempat nak kaji pasal benda ni. Cuma adalah orang petikaikan tentang bahan-bahan yang digunakan dan sebagainya. Saya kata dari segi bahan-bahan ni, apa nama, sebab yang diwarnakan ialah pada rambut, dan dia cuma mengubah, kata warna kita kata apa, dia bukan mengubah kita kata apa, kita kata pigment rambut tu, dia cuma luaran rambut tu saja yang yang diwarnakan, dan ia kekal rambut. Maksudnya dia tidak menghalanglah air untuk masuk dan sebagainya. Sebab kalau ia boleh basah, kalau rambut boleh basah, ya, maksudnya air tu kenalah pada rambut, tak ada masalah bagi saya lah, bagi saya. Sebab dia tak menghalang air untuk masuk ataupun air untuk kena pada rambut. Okey. Sama macam keadaannya contohnya kita apa nama, macam macam perempuan, kalau perempuan dia pakai inai kan. Dia memanglah dia kena pada kulit, tapi dia tak menghalang air pun. Maksudnya air tu masih kena kena pada kulit. Okey. Allahu a'lam bisawab, tapi pada pendapat saya lebih baik gunakan yang organik tu, gunakan inai. Sebab ia fit the purpose. Sebab purpose menggunakan inai ni sebenarnya untuk menutup uban. Itu sebenarnya. Dia dia purpose dia untuk menutup uban. Bukan untuk mengubah warna rambut. Sekarang ni warna hijaunya, warna purple kan. Warna yang nak yang dah rambut hitam dia nak warna putih pula. Kan? Jadi bagi saya dari segi purpose, dari segi purpose pada pendapat saya lah, pewarna rambut yang moden tidak tidak islamik. Maksudnya tidak tidak kita kata apa, dia lari daripada roh syariat. Sebab sunnahnya ialah menggunakan inai ni untuk menutup uban semata-mata. Yang hitam kekal hitam. Betul, kita tengok Abu Bakar As-Siddiq, dia guna henna dan katam. Katam ni pula dari warna hitam. So kita kata kalau Abu Bakar ataupun sahabat Nabi saja nak warnakan rambut, kenapa nak warnakan rambut warna hitam? Kan? So logiknya ialah katam dan juga henna ini hanya untuk menutup uban. Ya, sahaja. Allahu a'lam. Okey, teruskan. Hadis 4, hadis 40. Okay, teruskan. Dengan sanad At-Tirmizi pada Abu Hurairah, Muhammad bin Al-A'la, daripada Muawiyah bin Hisham, daripada Syaibah, daripada Abi Ishaq, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, berkata Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, anda telah beruban. Bagi dia menjawab, Syaibat ni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasa'aluna wa izal wa ijasam wa izal syamsu kubirat. Surahul Al-Waqi'ah Al-Mursalat Amma Yadasa'adun dan Iza Syamsu Kuwirat telah membuatkan aku berubah. Surah-surah ini menerangkan mengenai isu azab kepada umat mata dahulu. Kebahagiaan dan kesejahteraan pada jiwa sehingga Nabi menyebutkan dalam surah-surah ini membuatkan baginda berubah. Okey, dia kena baca bersama hadis 42. Hadis 42 baca, baca balik. Hadis 42 yang sambungan dia. Ha, sambungan. Rakyasan At-Tirmizi daripada Sufyan bin Wa'in, daripada Muhammad bin Mushir, daripada Ali Bishr, Muhammad bin Bishr. Typo. Daripada Ali bin Saleh, daripada Abi Ishaq, daripada Abi Juhaifah, berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat bahawa anda telah bertemu puan. Bila menjawab, qad shayyabatni hudun wa akhawatuha. Okey, baik. Hadis ini dua hadis ni, 41 dan 42 ni menceritakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana mereka berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beruban, ya. Wahai Rasulullah, kau telah beruban. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatsni, yang telah menjadikan aku beruban ialah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba' amma yatasailun, dan surah At-Takwir iza syamsu kuwirat. Jadi lima surah ini telah menyebabkan baginda beruban. Kenapa? Masya Allah, menunjukkan bahawa Nabi SAW nak terangkan pada kita betapa hebat dan dahsyatnya kandungan surah-surah ini yang menimbulkan ketakutan para Nabi sehingga menyebabkan baginda beruban. Orang katalah, orang Melayu kata orang beruban ni kuat fikir. Saya beruban, contoh saya sendiri, masa saya umur saya 12 tahun saya dah beruban. Tumbuh, masa tak banyak lah, 1-2 lai kan. ayah ada uban. Ni mesti kuat fikir. Oh, sebut macam tu kan. Kuat fikir, kuat fikir. Saya pelik apa ya kuat fikir, macam biasa je kan. Tapi sebenarnya uban ni rupa-rupanya dia ada kaitan, ada kaitan dengan ketakutan. Ya. Saya tak kata saya takut tapi Allah sebut contohnya dalam surah Syusmah Al-Muzammil kan. Dalam surah Al-Muzammil Allah kata apa? Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al wildana shiba. Dan bagaimanakah mereka tidak takut pada hari yang mana menyebabkan kanak-kanak beruban? Yakni hari akhirat nanti, hatta kanak-kanak tengok betapa dahsyatnya hari akhirat itu sehingga beruban. Seolah-olah Allah nak kata uban ni tumbuh atas hasil ataupun kalau seseorang itu dia masa ketakutan yang amat sangat, boleh menyebabkan berlakunya pengubanan pada pada rambut. Walaupun bukanlah satu-satunya faktor uban ni, sebab ialah faktor uban ni segi kesihatan, dari segi apa hormon, treatment rambut dan sebagainya kan, pemakanan, tapi salah satunya lah ketakutan. Jadi Nabi seolah memberi isyarat bahawa uban yang tumbuh pada pada rambutnya bukan atas sebab kesihatan, bukan atas sebab penuaan, tetapi atas sebab tadabbur Rasulullah pada surah-surah ni. Bila turunnya surah Hud, turunnya surah Al-Mursalat, An-Naba' dan sebagainya, kandungan surah-surah ni menyebabkan baginda rasa takut, rasa gerun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Okey, contoh surah Hud, contoh surah Al-Waqi'ah kan cerita pasal hari kiamat, hari pembalasan, surah An-Naba' amma yatasailun 'anil naba'il 'azim. Berita hari apa ni, berita yang sangat agung, cerita tentang macam mana Allah Ta'ala sedia buka pintu-pintu neraka bagi orang-orang yang yang ingkar padanya dan sebagainya. Surah Takwir, iza syamsu kuwirat, ketika matahari bergolong kan. Oh, dahsyat. Nak baik kita tengok matahari tu bergolong ni. Jadi Nabi SAW dia tadabbur ayat-ayat ni sehingga menyebabkan tumbuhnya uban pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang seterusnya, hadis yang ke 43. Hadis yang ke 43. Sila baca. Dan sanad at-Tirmizi daripada Ali bin daripada Shu'aib bin Safwan daripada Abu Malik bin Umair daripada Ayyad bin Daq al-Ijli daripada Abi Musa al-Taymi ar-Rabah berkata, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فرأيته فقلت لما فأريته فأريته فأريته فقلت لما رأيت هذا النبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحضراني وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. Aku telah bertemu dengan Rasulullah SAW bersama anakku. Kemudian aku melihat pada dia, aku menceritakan perihal Rasulullah kepada aku. Ini adalah Nabi Allah, selawat dan salam padanya. Dia memakai dua helai pakaian berwarna hijau. Dia mempunyai rambut yang nampak beruban dan uban beliau berwarna kemerahan. Baik, hadis ini seorang sahabat, ya, dia cerita, ya, dia cerita tentang macam mana dia bawa Nabi dengan anak dia. Dia bawa anak lelaki dia, lepas tu dia tunjukkan kepada anak itu, inilah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata fa'urituhu, urituhu maksudnya aku menunjukkan. Bukan aku melihat, tapi aku menunjukkan. Ha, dia kita ada beza. Silap balik jadi lain maksud dia. Arai fa'araituhu dengan fa'urituhu ada beza yang sangat besar. Fa'urituhu maksud aku menunjukkan anakku kepada Nabi, ataupun aku menunjukkan Nabi kepada anak aku. Dua-dua boleh. Fakultu lamma ra'aitu, dan aku pun berkata ketika aku aku melihatnya, hazan nabi, inilah nabiullah, inilah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya wa alaihi sauban akhdaran, ada dua pakaian berwarna hijau. Jadi Nabi pakai baju warna hijau. Okey. Walahu sya'run qad 'alahu syaib, dan ada pada rambut baginda itu dia apa ni, ada uban, dan ubannya berwarna merah. Okay, bila kata ubannya berwarna merah, bermaksud Nabi warnakan rambut. Maksud Nabi pernah tanda-tanda ni lah, tanda Nabi mewarnakan rambut lah sebab dia jadi warna merah. Yeah? Itu sudah saya kata tadi. Inai ataupun katam ni dia cuma akan mengubah warna uban. Hanya uban saja yang boleh dimasuki oleh warna hina. Okey. Okey, seterusnya hadis nombor 44. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang telah bertanya kepada samurai, adakah terdapat udang pada rambut Rasulullah? Dia menjawab, kepada Rasulullah tidak ada udang, melainkan beberapa helai yang terdapat pada belahan rambutnya. Apabila baginda memakai minyak, maka yang terlihat hanyalah minyak. Okey. Hadis ini, hadis yang terakhir dalam bab ni, At-Tirmizi dia menutup bab ni dengan hadis ini. Dia kata, dia datangkan hadis daripada Jabir bin Samurah. Akana fi ra'si Rasulullah SAW, yang ditanya ditanya kepada Al-Jabir bin Samurah, adakah pada rambut Nabi itu uban, ya, khas pada rambut sahaja, tak sebut pasal janggut. Qala, dijawab oleh Al-Jabir, dia kata qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, tidak ada pada kepala Rasulullah itu uban satu pun, illa sya'aratun fi mafriq ra'si ataupun fi mafriq na ra'si izad dahana warahunna ad-duhnu. Cuma hanya pada rambut-rambut Nabi SAW itu kelihatan berminyak. Seolah-olah dia nak kata yang kau nampak macam uban tu ialah sebab warna rambut yang berminyak dia kan macam bersinar-sinar. Nampak seolah-olah macam ada uban. Okey. Itu semua pemerhatian lah, kata pemerhatian sahabat pada Rasulullah SAW. Menunjukkan bahawa uban Nabi SAW itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang lain. Nabi sangat sedikit itu, ada sahabat yang nampak dia tak perasan ada uban. Pasal apa? Rambut yang diminyakkan. Ada yang ketika dia nampak Nabi itu, Nabi tak minyakkan rambut, dia nampak uban. Okay? Ada pula yang jumpa Nabi masa tu, Nabi warnakan rambut, nampak warna merah pula. Ini yang kita kata sebenarnya rambut Nabi ni macam mana. Sebab tu kita kata kepelbagaian. Kadang-kadang Nabi minyak, kadang-kadang dia tak minyakkan, kadang-kadang dia dye, kadang-kadang dia tak dye. Ya, jadi ini semua sunnah. Nampak tak? Sunnah Nabi ni dia tak rigid. Ini mengajar kita sebenarnya nak amalkan sunnah Nabi ni semua benda sunnah. Okay? Semua Nabi buat dan Nabi tak buat adalah sunnah. Hatta apa tu ada sunnah disebut sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah ni sunnah yang Nabi tinggalkan, Nabi tak buat. Bukan semua Nabi buat saja, tapi Nabi tak buat pun sunnah juga. Allahu'alam bishawab. Okey, habis hadis yang kelima ataupun bab yang kelima tentang uban Nabi SAW. Okey, mungkin kita buka Q&A kot. Kalau ada Q&A, kalau ada soalan, kita stop dekat sini. Bab yang kelima, insyaAllah bulan hadapan kita akan sambung bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya ialah bab yang keenam tentang bab masih lagi tentang warna rambut, dai rambut. Tapi bab yang keenam ni dia tak panjang sangat. Tapi jap, saya rasa baik kita ada masa sedikit lagi, kita habiskan je bab keenam ni sebab dia masih berkaitan. Bab yang ketujuh baru masuk tentang celak. Kuhl. Kuhl Nabi, bab yang ketujuh. Bab kenal ni masih lagi berkaitan. Khidab ni maksudnya bahan yang digunakan. Dia tadi, bab yang lima tadi dia cerita tentang uban. Sifat uban Nabi. Bab yang keenam pula, dia masuk pada bahan pewarna. apa bahan yang Nabi gunakan. Okay. Hadis yang ke-45 ni boleh baca. Saya sanad At-Tirmizi daripada Ahmad bin Maniq daripada Syaib daripada Abu Malik bin Umar daripada Iyad bin Nafis daripada Abu Rusah berkata atai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ab bin Ma'ad bin Taqal ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bihi qala la yajni alayk wa la yajni alayhi qala wa ra'aytu ash-shayba ahmar aku pergi menemui Rasulullah bersama anak laki itu lalu baginda bertanya kepadamu adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, dia benar-benar anakku. Rasulullah berkata, dia tidak akan diseksa kerana menanggung dosamu dan kamu tidak akan diseksa kerana menanggung dosanya. Mm-hmm. Pada ketika itu, aku melihat uban Rasulullah berwarna merah. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini menarik. Hadis ni dia bukan setakat cerita tentang uban, tetapi ada satu lagi faedah kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang ni, apa dia? Tentang tanggung dosa ni. Okay. Hadis ni kata daripada Iyad bin Laqid katanya Abu Rimsah. Abu Rimsah seorang sahabat Nabi, dia datang kepada Rasulullah sama dengan anak dia dan Nabi tanya kepada dia, Ibnu Kahaza, ini anak engkau ke? Dan dia kata, na'am, ya, aku bersaksi kepadanya, na'am, ashadu bih, aku yang menjadi saksi bahawa inilah anak aku. Okay. Dan Nabi kata apa? La yajni alaik wa la tajni alaih. Engkau tak akan tanggung dosa dia dan dia tak akan tanggung dosa engkau. Okay? Menunjukkan bahawa Nabi SAW bagi kita isyarat bahawa dosa ayah ialah dosa dia sendiri, dosa anak dosa dia sendiri. Tidak ada istilah dosa anak semua bapak tanggung. Kesian bapak kan. Dia kata semua dosa anak ni bapak tanggung. Tak. Dia kalau bapak dia mengajar benda yang salah, man sanna sunnatan sayyatan, barang siapa yang menunjukkan sunnah yang jahat, cara yang jahat, itu yang dapat dosa pahala, saham dosa tu. Tapi kalau dosa bersifat peribadi, anak buat dosa peribadi, bapak dia tak ajar pun, bapak dia takkan tanggung dosa anak. Dan begitulah vice versa. Bapa pun takkan ditanggung oleh dosa oleh anak dia. Okay. Dan jadi dia kata wa ra'aitu syaiba ahmar. Dan aku melihat Nabi punya uban berwarna kemerahan. Okey. Qala Abu Isa berkata Tirmizi, dia kata haza ahsanu syai' ru'ya fi hadzal bab wa afsar. Di anna riwayat as-sahihah anna Nabi SAW lam yablughi syaiba wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Maksudnya At-Tirmizi dia jelaskan inilah sebaik-baik riwayat dalam bab ini. Sebaik-baik riwayat dan paling detail sekali dia kata. Sebab apa? Riwayat-riwayat yang sahih tentang Nabi SAW ini tidak seolah-olah menunjukkan Nabi ini tak ada uban. Tetapi hadis ini jelas menunjukkan Nabi memiliki uban. Paling jelas sekali lah, maksudnya hadis yang paling clear sekali. Okey, hadis yang ke-46. Sanad At-Tirmizi daripada Sufyan bin Rafi' daripada Abatanya daripada Syarif bin Usman bin Mufiq berkata, su'ila Abu Hurairah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Abu Hurairah ditanya, adakah Rasulullah pernah membaca Quran? Dia menjawab, ya, pernah. Abu Isa At-Tirmizi berkata, Abu Wanah meriwayatkan hadis ini dari Abu Usman bin Jubair bin Mawhid, lalu dia mengatakan daripada Ummu Salamah. Okey. Ya. Yeah. Ya, hadis yang sama juga ditanya kepada Abu Hurairah, adakah Rasulullah SAW mewarnakan rambut? Dia kata, na'am. Baik. Saya tersilap tadi ya. Al-khidab ni, khidab ni maksudnya penukaran warna. Maksudnya perbuatan mewarnakan rambut. Cuma bab yang sebelum ini dia cerita tentang uban. Sebenarnya sebab apa dia terpalit sekali dengan warna? Sebab kadang ada hadis ni, itulah caranya macam mana ulama hadis Imam Tirmizi, dia susun hadis ni, dia ikut bab. Tapi ada hadis yang mana dalam hadis tersebut dia banyak isi. Sebab tu dia termasuk sekali bab tentang warnakan rambut. Tapi sebenarnya bab yang sebenarnya dia nak cerita tentang uban sahaja. Tapi disebabkan bab uban dengan rambut ni, dia ada bab uban dengan mewarnakan rambut, dia saling bersama-sama. Saling bersama-sama. Cuma bab yang keenam ni dia spesifik. Dia spesifikkan tentang pewarnaan rambut sahaja. Okey. Qala Abu Isa wa rawa Abu Awan hadzal hadis an Usman bin Abdullah bin Mauhab wa qala an Ummi Salamah. Maksud hadis ini daripada Ummi Salamah, daripada jalan yang lainlah, daripada jalan Abu Awan, okey, daripada Usman bin Abdullah. Baik, hadis 47. Hadis 47 juga tak apa, saya baca daripada penama Al-Jahdamah ni ialah isteri Bashir ibn Al-Khasasiyah. Dia kata, ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min baitihi yanfidu ra'sah. Aku melihat Nabi SAW keluar daripada rumahnya, yanfidu ra'sahu wa qadi tasala. Yanfidu ra'sahu, macam mana terjemahan awak dalam kitab? Mengeringkan rambut. Maksud Nabi SAW mengeringkan rambutnya selepas mandi. Wa qadi tasala, maksudnya sebelum tu Rasulullah mandi. Wa bi ra'sihi radghun aw qala radghun min hina. Radun min hina, yakni ada bekas hina. Syakka fi hadza syekh. Okey, hadis ini hadis yang keempat. Jap footnote yang keempat. Hadis ini hadis yang keempat, hadis hadis bin Finan Nasr bin Ramadan. Okey, hadis ni tak sahih. Hadis tak sahih sebab apa? Dalamnya ada Yahya bin Abi Hayyah bin Abi Hayyah Al-Qalbi. Dia ni banyak tadlis. Dia banyak tadlis. Hadis nombor satu, hadis ni tak sahih. Okey, hadis 46. Okey. Okey, hadis 48, hadis yang kedua terakhir dalam bab ni. Makhduban, maksudnya aku telah melihat rambut Nabi SAW makhduban, diwarnakan. Okey. Qala Hamman wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala raaitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Okey, raaitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Nampak tak? Kita lihat hadis ni, tadi kita lihat riwayat pada Anas sendiri, dia kata la labiru la yabluru zalik, maksudnya tidak sampai pada dia berita Nabi itu mewarnakan rambut. Tetapi dalam hadis ini disebutkan di sisi Anas bin Malik, rambut Nabi SAW itu diwarnakan makhduban. Bagi kita kena faham hadis ini, sahabat-sahabat Nabi ini dia bukan jumpa Nabi sekali. Anas bin Malik bersama dengan Nabi 10 tahun. Sebab itu kita kena lihat ulama hadis akan mengkaji bila hadis tersebut diriwayatkan. Sebelum ke, selepas ke, berapa tahun sebelumnya dan sebagainya. Okey. Jadi kita katakan secara tepatnya ataupun secara confirmnya memang Nabi SAW mewarnakan rambut. Allahu a'lam bissawab. Okey, kita buka untuk soalan Q&A. Mencabut uban ni seingat saya dia tak digalakkan, tak digalakkan untuk mencabut uban. Sebab Nabi kata uban ni ialah cahaya bagi orang mukmin pada hari kiamat nanti. Cahaya bagi orang mukmin. Yeah. Dan bila kata macam tu, maksudnya takkan kita nak cabut cahaya yang ada pada kita. Yeah. Kalau ia satu kelebihan untuk orang mukmin, yeah, takkanlah kita nak cabut. Jadi saya kata better jangan cabut lah. Nak kata hukum tu saya tak berani kata hukum makruh apa, saya tak berani. Okay. Cuma setidak-tidaknya tidak digalakkan sebab ia akan menyisi sunnah. Ya, sunnah Nabi ialah Nabi suruh warnakan rambut, bukan cabut. Yang disuruh kita cabut pada tubuh anggota badan kita ialah bulu ketiak. Tu je, bulu ketiak yang kita cabut. Uban tak ada. Tak ada hadis yang kata Nabi suruh cabut uban. Yang ada ialah Nabi suruh warnakan rambut, ya, memang ada. Nabi buat, Nabi warnakan rambut dia, ya, ada. Tapi Nabi cabut uban, tak ada. Nabi suruh cabut bulu ketiak, ada. Itu memang sunnah. Sebab itu Al-A'mash, salah seorang apa ni, muhaddis, salah seorang ulama hadis yang besar pada zaman dia, dia dengar ada seorang penceramah. Seorang penceramah dekat tempat dia ni, dia suka cerita bawa kisah-kisah palsu ataupun kisah-kisah yang tak ada daripada hadis yang sahih. Kan? Dia sebut qasas. Qasas ni tukang cerita. Ini ramai zaman sekarang ni. Oh, zaman sekarang ramai tukang-tukang cerita. Macam-macam cerita. Dia ustaz ataupun dia lebay, tapi dia bawa cerita yang tak sahih. Dia kata kat Gunung Jerai ni, Gunung Adam turun kat Gunung Jerai. Kan? Masya-Allah. Saya rasa baik minta UUM buat kajian lah. Arkeologi dekat Gunung Jerai, kok ada tapak kaki Nabi Adam ke. Jadi orang macam ni memang alamat ulama hadis tak suka. Sebab mereka ni mendustakan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Akmas datang. Dia pun hadir kuliah tu. Dan tengah orang tu ceramah, oh ceramah pumpam. Akmas dia angkat tangan dia macam ni, dia cabut dulu ketiak. Cabut dulu ketiak ni. Dia pun ceramah dia tengok, "Oi, awak aku orang ajar kan?" Orang ajar, saya tengah ceramah ni sebut bulu ketiak apa? Dia sambung, dia kata, apa saya buat ni sunnah. Apa saya buat ni sunnah Nabi. Yang awak buat tu, awak dustakan hadis Nabi. Wah, dia jawab macam tu. Cara dia, memang rebellious lah. Kata memang dia, sebab apa? Memang, itulah tugas muhaddisin. Tugas ulama hadis yang dia menjaga kesucian hadis Nabi. Sebab tu sangat sensitif. That's why ustaz-ustaz, ulama-ulama kita yang ngaji hadis dan sebagainya, mereka ni sensitif. Bila dengar ada orang buat hadis palsu, dia orang marah. Sebab siapa memang sudah menjadi, orang kata didikan, telah dididik pada jiwa mereka ni untuk menjaga kesucian hadis Nabi. Itulah tugas mereka. Kalau ulama hadis ni tak ada, subhanallah, na'udzubillah min zalik, memang semua orang akan meriwayatkan apa yang mereka nak riwayatkan. Ya? Macam-macam hadis palsu tak ada. Hadis palsu tentang asal-usul rokok, hadis palsu tentang dialog iblis dengan Nabi, hadis palsu tentang kelebihan kopi, kelebihan buah terung. Ha? Semua kelebihan dah. Kelebihan surah ni dan sebagainya. Baca surah ni dapat sekian. Semua kebanyakan, baik. Kebanyakan hadis berkenaan fadilat baca surah sekian palsu. Kecuali beberapa hadis sahaja. Tak banyak. Ya, yeah? Yang lainnya semuanya palsu. Walaupun ada disebut dalam kitab-kitab tafsir. Betul, kena hati-hati. Ada kitab tafsir yang ulama recommend baca, contohnya Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir insya-Allah yang paling selamat. Sebab apa? Dia gunakan kaedah ahli hadis. Kita kena faham, Ibn Kathir sendiri adalah seorang ahli hadis. Ya, dia ada karang satu kitab dalam usul hadis, Al-Bahithul Hasis. Fi usul hadis. Lebih kurang macam itulah, fi ulumi hadis, maaf. Al-Bahithul Hasis fi ulumi hadis. Ibn Kathir. That's why metodologi dalam kitab tafsir dia adalah metodologi ahli hadis. Ha, itu insya-Allah selamat. Kita kata walaupun ada hadis yang dhaif, tapi tidaklah sampai hadis palsu. Eh? Cuma kitab-kitab yang lain, contohnya tafsir Ar-Razi, tafsir Zamakhsyari, itu kena tapis-tapis. Kena hatta tafsir At-Tabari sekalipun. Kena ditapis oleh ulama dahulu. Yeah, kita jangan sewenang-wenang nak baca kitab tafsir tanpa disiplin ilmu yang betul. Okey, ada soalan tak? Rasulullah memakai dua helai pakaian berwarna hijau. Aha. Bila kita dua pakaian, dua okey. Biasanya kita lihat dalam kita belum masuk lagi pakaian Nabi kan, malabis ataupun libasun Nabi SAW. Nabi biasanya akan pakai dua helai kain ataupun dua helai pakaian atas dan bawah. Itu disebut sebagai izar tu, kain. Yang bawah kain dan atasnya ridak. Dia siapa-siapa pernah pergi umrah, pernah pergi haji, kita biasa pakai ihram. Itulah bentuk pakaian yang ada pada zaman Nabi SAW. Ihram tu. Ha, tu ridak yang atas tu disebut ridak lah. Jadi dua pakaian, yang atas dan bawah, dua-duanya berwarna hijau. Saya nak hijau tu dia fashion moden je lah. Fashion moden lah. Saya tak kata tu fashion Nabi. Fashion Nabi dua-dua hijau. Dia kata kain sarung dia hijau, baju dia pun hijau. Dan Nabi punya pakaian ada yang berbentuk kamis, kemeja. Macam baju Melayu. Kurta. Kurta. Yang dekat dengan pakaian Nabi sebenarnya kurta. Jubah ni jarang-jarang. Jubah Nabi pakai biasanya jubah Rom. Jubah orang Rom. Itu pun Nabi pakai, dia selisihkan ataupun dia ubah sikit fashion. Dia tak nak sama macam orang Rom. Nabi ubah sedikit cara pemakaian jubah Rom tu. Jubah zaman dulu dia tak macam jubah sekarang. Yang sekarang ni dia panggil saub. Orang Arab dia panggil saub, bukan jubah. Kalau kata jubah, jubah ni dalam bahasa Arab bermaksud jubah Rom. Tahu Rom? Pernah tengok Julius Caesar ni? Apa ni cerita zaman-zaman dulu kan? Oh, jubah yang macam tu, yang macam Superman. Ha, dia lilit macam tu. Ha, dia itu jubah. Kalau kita tengok biasa kita orang buat drama apa ni Islam macam apa ni apa nama Ibn Taymiyah. Ada satu drama pasal Ibn Taymiyah. Pakaian zaman dulu macam tu lebih kurang. Dia macam jubah macam macam Masjid Haram punya imam tu. Itu hampir dengan jubah. Dia macam sarung macam tu je jubah ni. Dia bukan pakai satu helai macam tu. Yang itu disebut as-saub dalam bahasa Arab. Saub bukan jubah. Kita aja sebut jubah. Yeah. Jadi yang hampir dengan sunnah Nabi dari segi pemakaian ialah macam orang Melayu, kain sarung. kain pelikat dengan baju kamis, baju Melayu kita. Sebenarnya hampir dengan sunnah Nabi, hampir. Sebab apa baju Melayu ni terutama sekali baju Melayu dia lepas daripada dipanggil apa? Bahagian kemaluan kita ni. Dia tutup. Dia tutup bahagian kemaluan kita. Saya kurta ni panjang. So kurta dengan baju Melayu ni sangat hampir, sangat bukan kata sebiji tapi sangat hampir dengan sunnah Nabi SAW. Sebab kita pakai dua lain. Atas pakai lain, bawah pakai lain. Allahu a'lam bissawab. Tadi kita sebut bab janggut eh. Ya. Pada bab kening dia lebih baik. Kening. Ha. Boleh tak kita setakat ni saya tak jumpa lagi lah Nabi warnakan kening. Tahu, faham. Tapi tak disebut. Setakat ni tak ada. Saya tak jumpa lagi tentang menggunakan. Kalau kita beli kening, kita kadang-kadang misalnya orang yang usia meningkat ni panjang. Bulu ni, bulu kening. Bulu kening, saya ingat saya Nabi larang. Nabi larang untuk kita cukur ataupun potong. Tak cukur. Kerana dia panjang, dia turun ke bawah. Yeah. Kalau kita usia meningkat, dia panjang. Jadi kalau dia turun, dia mengganggu mata. Tapi tak terim potong supaya... Oh, itu Allahuakbar. Saya tak berani nak komen. Saya tak berani nak kata ya ke tidak. Saya kena cek dulu. Saya kena tengok dulu apa ni fatwa. Saya cek dulu, tengok fatwa nama. Dia panjang tapi dia turun. Bukan diganggu, mata kita diganggu. Dia panjang. Saya tak tahu ni pertama kali saya dengar ni. Rasa ni. Saya nak naik kening tak ada. Yang disunahkan untuk warnakan rambut dengan janggut, sideburn. Ni lah. Sebab ni sebenarnya sideburn ni, sudur tu, dia termasuk janggut. Sebab tu, kita bela janggut ni, dia kena, kalau ada sideburn, kena bela, kena sekali lah. Ini tak boleh cukur lah. Maksudnya dia tak boleh trim. Tak boleh cukur. Sebab tu ada orang silap, dia trim sideburn, dia tinggalkan ni saja. Salah, dia janggut ni satu package. Satu package. Jambang. Sideburn. Macam Elvis Presley kan. Ada orang dia cukur janggut macam Elvis Presley, dia simpan sideburn. janggut dia potong. Salah. Sebab ni, janggut ni adalah membezakan lelaki dengan perempuan. Itu sebab tu disebut sunnah fitrah. Sunnah fitrah ialah membelur, membelur janggut. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Eh tak, henna warna perang. Dua. Perang dan hitam. Katam. Katam ni warna-warna hitam. Dua-dua boleh. Boleh. Perang dan hitam. Ha ah. Ya. Boleh. Tak boleh warna selain warna hitam. Oh. Baik. Macam yang kata, dia warna rambutnya dia bergantung kepada siapa orang tu. Hadis tu saya tahu. Sebenarnya hadis tu ditujukan kepada orang yang dah tua. Yang mana kalau orang tua yang dah umur 70, 80 yang kalau dia warnakan rambut warna hitam macam buang terbiak orang tua ni. Tak boleh. Tapi kalau warna perang sesuai macam lebih sesuai. Dia tak adalah sampai hukum haram ke apa, tapi kita kata paling teruk pun makruh lah, makruh, tak disukai. Sebab larangan Nabi tu, kata larangan Nabi yang tak sampai tahap haram ni kita sebut makruh. Betul, Nabi dah kata jangan warnakan selain daripada jangan warnakan, boleh warnakan semua warna kecuali warna warna hitam. Sebab orang tua, kata orang tua ni tak sesuai warna hitam. So warna hitam ni sesuai untuk orang muda. Macam saya contohnya, umur muda lagi, kalau saya warnakan janggut saya dengan rambut, rambut saya warna hitam, tak ada masalah. Kan nampak macam biasa lah, macam normal lah. Orang tak perasan. Tapi macam saya ni kadang-kadang kan, bila saya jumpa orang di surau ke di masjid, orang akan tanya, ustaz umur berapa? Saya kata 36. Dia tengok muka saya kan, dia kata, oh, mungkin banyak pengalaman kot, dia kata. Saya nampak tua sangat. Nampak tua sangat kan. Sampai orang panggil, bagi kita pakcik lah, atuk, atuk tak lagi lah, belum lagi kan, alhamdulillah. Pakcik tu biasa, kata pakcik tua sangat rasanya. Kan? Jadi, orang macam saya ni patutlah mewarnakan rambut warna hitam. Supaya nampak kembali muda. Kan? Itu yang kita buat. Tapi kalau memang dia orang yang dah tua, jadi tak sesuai. Dia luar daripada tabi'i. Maksudnya dia tak sesuai dengan usia dia. So, Islam ni, nak berfashion, nak cantik boleh, tapi kena sesuai dengan keadaan. Kata, itu yang kita sebut sebagai wasati ataupun kata moderation. Moderation. Kalau nak warnakan rambut pun tengok pada keadaan. Kalau nampak kata tak sesuai, umur dah 70-80 tapi warna masih hitam lagi, jangan. Tapi kalau warna selain pada hitam, so orang tahu itu warna rambut. Dan orang tahu dia memang dah beruban. Faham tak? Memang orang tua lah, maksudnya orang tua. Sebab apa, dalam Islam ni pun kena juga kita recognize orang tu tua ke muda. Supaya kita boleh kata identify, kita boleh kenal orang tu dari segi usia dia, dia orang tua ke orang muda ke, supaya kita boleh berta'amun, mu'amalah dengan mereka dengan cara yang sepatutnya. Kan? Bayangkan kalau orang pakcik tu umur dah 80, tapi orang pun hitam. Janggut pun hitam semua. Kita pun, yo bro, apa khabar bro? Tak sesuai lah kan? Orang nampak macam, tak sesuai. Tapi kalau dia warnakan rambut dia, janggut dia dengan warna perang, kata, oh, ini dah beruban orang tua ni, kan? Ni orang tua ni, kan? Assalamualaikum pakcik, apa khabar, kan? Ada adab di situ, kan? Tapi kalau hitam semua, hitam, kan? Kadang-kadang ada golongan, contohnya, ada orang yang dah tua, yang dah berusia, tapi nampak macam orang muda. Betul tak? Ada, saya jumpa ramai orang macam ni. Umur dah 60, tapi dia masih berpenampilan macam orang muda. So kita tak ada rasa respect sangat tau. Dia macam jadi brother-brother je. Padahal patutnya layak untuk kita panggil atuk tu kan. Apa khabar atuk? Apa kita panggil? Apa khabar abang? Ini tak kena lah. Allahuakbar. Tapi kalau dalam situasi misalnya zaman Rasulullah, ya, peperangan kan, tapi ada yang kata dibolehkan menggunakan rambut untuk memberi keburunan pada pihak lawan. Apa yang nampak semua yang macam muda-muda. Ya, itu dari okey, dari segi peperangan ni cerita lain akhir. Sebab peperangan ni apa saja boleh. Sebab peperangan ialah penipuan. Peperangan ialah penipuan. So dalam situasi perang saja yang kita ni boleh menipu. Ya, menipu orang tua jadi orang muda, orang muda jadi orang tua, menyamar, boleh menyamar apa ni, menjadi pihak musuh kan. Kita kidnap musuh, kita pakai baju musuh, masuk dalam kem musuh. Itu boleh. Hanya dalam peperangan saja. Tapi di luar peperangan cerita lain. Ya, okey, Allahu a'lam. Ya. Okey, soalan baik, masya-Allah. Memang pak cik sangat sangat teliti. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun, Nabi SAW berminyak dengan minyak zaitun dengan rambut dan juga kulit. Nabi melumurkan minyak zaitun pada kulit baginda. Zaman dulu memang orang lumur minyak pada badan. So sunnah lah, sunnah. Ya, sunnah. Macam zaman sekarang orang pakai lotion kan. Orang pakai lotion. Kalau kita nak kata kias dengan zaitun, mungkin boleh lah kias. Maksudnya kita apply krim ataupun minyak pada badan kita untuk protection. Tapi ada sebab tertentu kenapa minyak zaitun. Minyak zaitun in particular, secara spesifiknya, ada keberkatan. Sebab Nabi kata, kulu zait fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah, kulu zait waddahinu bih innahu min syajaratin mubarakah. Maksudnya, makanlah dan lumurkanlah badan kamu dengan minyak zaitun kerana sesungguhnya ia daripada pokok yang diberkati. Pokok zaitun tu diberkati oleh Allah SWT. Jadi buah dia, minyak dia ada keberkatan. Allahu a'lam. Dan of course dia natural lah. Natural. Cuma minyak zaitun ni zaman lah ni kena tengoklah dia punya label dia. Baik, minyak zaitun ada dua jenis. Paling yang basic, yang satu ialah dia panggil refined olive oil, ataupun kalau kita tengok dekat kedai tu nama dia olive oil je. Olive oil. Satu lagi dia panggil raw olive oil ataupun extra virgin olive oil. Yang extra virgin olive oil ni yang kita guna untuk rambut dan badan. Olive oil tak boleh. Olive oil untuk masak saja. Ini untuk masak saja. Tapi extra virgin ni lebih umum. Nak masak boleh, nak buh kat salad boleh, makan salad kan. Buh kat salad boleh, nak pakai minyak rambut, minyak badan boleh. Extra virgin. Jangan salah kan. Ada beza tu. Ya. Yeah. Mhm. Okey. Allah okey. Allahu a'lam bisawab. Tapi biasanya saya pakai minyak zaitun yang extra virgin ni. Dia extra virgin. Acidic eh. Allahu a'lam, saya tak pasti. Saya tak pasti yang tu. Tapi sebaiknya yang organik lah. Macam mana pun start yang organik yang the best lah. Walaupun harga dia lain lah. Harga dia organik biasanya mahal lagi. Tu saya pelik, patutnya organik ni paling murah sebab dia tak campur banyak sangat benda. Kan? Sepatutnya yang banyak chemical ke yang dah di apa kita dah kata dah dimodify ni yang patutnya lebih mahal. Kan? Ha? Mungkinlah Allahu a'lam. Okey, so Nabi minyakkan rambut dengan minyak zaitun. Minyak zaitun. Tapi kita kata kalau tak ada minyak zaitun tu, kalau kita nak minyak dengan minyak kelapa pun boleh lah. Minyak kelapa ke. Minyak apa, minyak apa ni, baby oil ke. Baby oil tu bagus, baby oil yang Johnson & Johnson tu. Dia boleh guna untuk rambut juga. Untuk ni. Maksudnya, okay, dari segi kesimpulan. Bab tentang rambut dan uban ni sebagainya. Tentang sikat rambut dan sebagainya. Menunjukkan Islam ni mengajar kita atau mengunjuk umat dia. Yang pertama ialah kekemasan diri. Sentiasa berpenampilan kemas, cantik. Dan tidak ada halangan dalam Islam untuk kita kelihatan, kita kata apa, kelihatan, kita panggil apa? Presentable. Presentable. Yeah? Handsome, cantik. Cuma, dia ada, kita kata apa, rational dan juga dipanggil sebagai apa, ada limit lah. Ada limit. Macam saya kata tadi, orang tua tak boleh warnakan rambut warna hitam. Sebab apa? Ada tujuan, ada sebab tertentu tu. Sebab dia tak sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Jadi Islam ni dia agama yang praktikal. satu agama yang praktikal dan reasonable. Itu yang kita boleh belajar. Dia bukan satu agama yang ideal semata-mata. Memanglah ideal. Tetapi ideal dari segi dia sangat praktikal dan munasabah. Dia tak ada memberat-beratkan umat dia. Oh, kalau inilah macam saya kata tadi. Oh, kalau nak beragama ni kena pakai serban all the time. Oh, susahlah. Susah kita nak pakai serban all the time. Kan? Saya pun tak selesa pakai serban. Tiap-tiap hari nak pakai. Buang masa. Kadang nak cepat. Kadang-kadang appointment ni kita nak rushing apa semua. Nak ikat serban lagi kan. Kita nak apa? Nak lilit-lilit serban bagai. So senang ambil kopiah, sarung lah. Habis itu. Kan? Ataupun tak sempat kopiah pun tak jumpa. Mana kopiah? Apa ni, kita betul-betulkan rambut sikit dah jadilah. Cukup lah. Jadi tak ada masalah. Ustaz, nak tanya tentang pahala kita berwakil sunnah ni. Dia ada tentang inamal amal biniyah kan Ustaz? Ya. Okay, contoh macam kita nak mengamalkan sunnah memakai sandal lah. Sandal, okay. Sandal. Contoh masa kita nak pakai sandal tu, kita tersilap pakai kaki kiri. Tapi bila kita sesedap, wish, Nabi pakai kaki kanan. Dan masa tu, terus kita dapat pahala. Itu ya Ustaz? Tapi kalau orang tu, dia tak terniat apa langsung. Dia sambung kaki kanan. Dia tak ada niat apa. Dia pun tak tahu ada pahala itu. Kata dia berpahala. Okey, soalan dia kalau orang tu dia jahil. Dia jahil, dia tak ada ilmu dan dia buat amalan tersebut walaupun betul. Walaupun betul ikut sunnah tapi dia tak tahu sunnah. Contoh macam saya bagi contoh tadi masuk kaki kanan masuk kaki situ, contohnya orang pakai seluar atas berkulali. Kan? Tu zaman lah ni bukan orang sunnah je pakai, orang hipster pun pakai. So dia pakai atas dasar sunnah ke atas dasar hipster? Kalau dia pakai atas dasar sunnah insya-Allah berpahala. Tapi kalau dia pakai atas dasar hipster, maka tak ada pahala. Walaupun betul ikut sunnah. Ataupun dia kata ini fashion The Beatles. Kata Paul McCartney pakai. Kan macam ni, fashion Paul McCartney. Tak dapat pahala. Ya, maksudnya macam orang buat, dia tak ada ilmu. Maksudnya dia sarung ke kanan macam tu. Tak ada. Niat apa-apa. Tak ada. Sebab dia niat ibadah ni, dia kena ada niat. Lepas tu niat ni, Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata niat ada dua jenis. Satu niat yang dipanggil sebagai niat yang membezakan antara jenis ibadah, adakah ini sunat ke wajib ke. Kalau kita kata solat ni solat apa, solat wajib ke solat sunat, dia membezakan ada sunat dan wajib. Yang kedua ialah yang membezakan ada ibadah ataupun adat. Ni ibadah ke adat? Kalau kita kata, kita pakai, contohlah. Saya kata, contohnya saya sarung, saya pakai baju warna hijau ni. Saya pakai semata-mata sebab tak ada baju lagi. Ni adat lah. Adat ni kebiasaan. Kebiasaan. Tapi kalau saya sarungkan dengan niat, ada hadis Nabi pakai warna hijau ni. Saya pakai warna hijau ni nak ikut Nabi. InsyaAllah ada pahala. Itu niat ibadah. Allahu a'lam. Benar simple geledah orang anggap benda remeh. Hari-hari kita duduk sarung, buka sarung, pahala free. Sebab tu niat, sebab tu saya kata, untuk menjadikan benda paling simple yang kita boleh buat, untuk memastikan insya Allah segala benda yang kita buat, walaupun kita ibadah umum, bukan khusus. Ibadah umum ni maksudlah, makan, minum, kita menulis, kita berjalan, kita bercakap. Make sure kita start dengan basmalah. Masuk selepa, bismillah. Masuk kereta, bismillah. Supaya automatik tu, bila kita sebut bismillah tu, kita dah ada niat nak kita ibadah tu, insyaAllah. Kalau tidak, bukanlah kata berdosa, tapi tak ada apa-apa lah, tak ada pahala pun, masuk kereta macam biasa. Dia jadi adat. Dia harus. Jadi harus ni, tak ada pahala, tak ada dosa. Rugi. Yeah. So kita convert benda-benda harus ni menjadi ibadah dengan cara kita yang paling simple, kita sebut bismillah. Allahuakbar. Okey, rasanya kita dah sampai pukul 12. Saya mohon maaf dan ampun sekiranya ada kesilapan, kesalahan. Semua yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga tuan-tuan puan-puan sekalian mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. So insya-Allah pada kuliah akan datang, kita akan mula daripada bab yang ketujuh, bab tentang celak Kuhl, celak Nabi SAW. Dan insya Allah kita cuba istiqamah dan kita cuba habiskan kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Ha, biiznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.